Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yunawwiru bihil qulub. Alhamdulillah hamdan yunakkiha bihi an kulli syub. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Istawa fi ilmihi syahadah wal ghuyub. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safwatuhu al-habibul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim 'ala 'abdikal mujtaba sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man 'ala manhajihi musar ila yaumil wuquf baina yadayka ya karim ya ghaffar. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna man dayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashshadhu fil 'uqba fununun nadamati. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid duna wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, atas limpahan nikmat taufik hidayah, sehingga kita diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat mulia, salat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah kita di hari yang mulia ini, doa yang kita panjatkan di hari yang mulia ini, senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tidak ada seorang khatib di atas mimbar yang sangat haibah ini senantiasa mengingatkan kepada dirinya dan mengingatkan kepada para muslimin, mukminin, dengan wasiatnya Allah kepada para awalin dan akhirin, yaitu dengan meningkatkan rasa takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang artinya imtithalul awamir wajtinabuz zawajir, takwa yang artinya melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, al-khawfu minal jalil. Takwa adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'amal bittanzil, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wal-isti'adat liyaumir rahil. Takwa adalah mempersiapkan diri untuk nanti bekal di akhirat kelak. Maka cuma satu kunci aja takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan solusi di zaman-zaman seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum. Hei orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan diberi furqan oleh Allah. Furqan adalah orang tersebut diberi taufik membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di zaman yang penuh dengan fitnah seperti zaman sekarang ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan fitnah-fitnah yang terjadi, yang sekarang kita melihat riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman wa yanqusul ilm wa tadhhar al fitan wa yakthurul haraj. Qalu ya Rasulullah wa mal haraj? Qala al-qatl. Rawahu At-Tabarani fi Mu'jamil Awsat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bentuk-bentuk, menggambarkan apa yang kita lihat di zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti zaman akan berdekatan, alias cepat sekali zaman tersebut. Yang kedua, nanti ilmu akan berkurang. Yang ketiga, nanti akan nampak fitnah-fitnah yang banyak. dan akan banyak itu haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-qatl, pembunuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah-fitnah yang bertubi-tubi ini. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan datang serbuan fitnah, yang mana fitnah tersebut bagaikan gelapnya malam yang kelam. Orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksud daripada hadis tersebut adalah, semakin kita pasif menanggapi fitnah-fitnah tersebut, itu lebih baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita muslimin yang mempunyai hubungan dengan para guru-guru kita, yang mempunyai hubungan dengan Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut terjun di dalam fitnah, niscaya kita akan hanyut di dalamnya. Apalagi turut andil menyebarluaskannya, wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitnah na'imatun, la'anallahu man ayqadhaha." Fitnah sedang tertidur, terlaknatlah orang yang membangunkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, jikalau fitnah tersebut dimasukkan di tengah-tengah kita, alias kita tidak bisa mengelak dari fitnah tersebut, apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kun min khairi ibnai Adam." Kun min khairi ibnai Adam. Jadilah engkau orang yang terbaik daripada dua anaknya Nabi Adam alaihi salam. Yang mana Rasulullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana perjalanan Qabil sama Habil. Yang mana kata Qabil, kata Habil, yang mana itu adalah merupakan anak yang terbaik dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak, iddi akhafu Allah rabbal alamin." Kata Habil, "Jikalau engkau kakakku mengulurkan kedua tanganmu untuk membunuh saya, maka niscaya saya tidak akan mengulurkan satu tangan pun untuk membunuh engkau. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam riwayat Sayyidina Khalid bin Arfathah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, "Ya Khalid, innaha satakun ba'di ahdathun wa fitanun wa furqatun wa ikhtilafun. Fa idza kana dzalika fa in istata'ta an takuna 'abdallah al-maqtul lal qatil faf'al." Rahu Ahmad wa Ibnu Syaibah wa ghairuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada Khalid bin Arfathah. Kata Rasulullah, "Sesungguhnya nanti akan terjadi setelah aku beberapa peristiwa-peristiwa, beberapa fitnah-fitnah, beberapa perselisihan-perselisihan. Jikalau engkau wahai Khalid mampu menjadi hamba yang terbunuh, maka laksanakanlah, bukan orang yang membunuh." Maka para pelaku fitnah akan mengerahkan kedua tangannya dan segala upayanya untuk menebarkan fitnahnya. Namun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggerakkan satu tangan pun untuk andil dalam fitnah tersebut. Apakah karena mereka pengecut? Tidak. Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita di dalam menghadapi fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang menimpa kita di zaman sekarang seperti ini, sebagaimana yang Allah telah gariskan, yang telah Allah ajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, semestinya kita perbekali diri kita, kita perbekali umat kita dengan sabar, dengan banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tetap di dalam manhajnya, di dalam aturannya Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertemu sama kelompok-kelompok orang yang menebar fitnah, musuh-musuh engkau, fasbutu, maka teguhlah engkau dan perbanyaklah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun. Perbekali diri kita, perbekali umat kita, perbekali keluarga kita dengan sabar, dengan tidak ada perselisihan antara kita muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung dalam Al-Quran, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian saling berselisih antara kalian. Kalau kalian saling berselisih antara kalian, kalian akan fasyal, kalian akan gagal, kalian akan hina, dan kekuatanmu akan hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Makhluk semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fikiran orang yang baik ataupun orang jahat di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kerajaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kontrol kendali semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Penguasa kemarin, hari ini dan esok adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan segala sesuatu akan lepas dari kontrol Allah subhanahu wa ta'ala? Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendengar saudara-saudara kita yang dibantai di Gaza, Palestina. Hakikatnya bukan merekalah orang yang kalah. Hakikatnya pecundang adalah kita, yang mana kita tidak bisa menerapkan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka yang dibom oleh orang-orang Israel. Hakikatnya pecundang adalah orang tua-orang tua yang membiarkan putra-putrinya tidak melaksanakan sholat subuh. Hakikatnya pecundang adalah rumah-rumah yang mana di rumah-rumah tersebut dihinakan Allah, dihinakan Rasulullah, dihinakan para sahabat, dihinakan para ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Mereka diunggulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bekali diri kita di dalam menghadapi fitnah ini dengan taat kembali kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya skenario dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita betul-betul mengikuti agamanya Allah, mengikuti aturannya Allah dan Rasulnya, pasti Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian membantu menolong agamanya Allah, maksud daripada menolong agamanya Allah adalah melaksanakan syariat Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berjanji Allah akan membantu kalian, Allah akan menetapkan kalian. Sudah cukup sejarah mengatakan bahwa perang Badar dengan cuma 313 pasukan, dengan cuma beberapa ekor unta, dengan cuma 70 pedang, melawan 1000 pasukan orang kafir, tapi sejarah mencatat kemenangan yang luar biasa. Namun ketika perang Uhud, dengan niatan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah pasukan yang lebih besar, dengan jumlah senjata yang lengkap, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada para muslimin karena tidak nurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang sabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberi kesempurnaan nikmat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tamamun ni'mah al-mautu ala khusnil khatimah. Kesempurnaan nikmat adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam,